Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd. Alhamdulillah, insyaAllah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan terakhir dalam fikih zakat, yaitu tentang penyaluran zakat. Penyaluran zakat. Dalam artian penyaluran atau kapan dikeluarkannya. Dikeluarkannya kapan dan kepada siapa, bagusnya gimana, nah ini insya Allah kita akan bahas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yajibu ikhraju zakatin ala al-fawri ma'a imkanihi. Maka yang pertama, kapan zakat itu wajib untuk dikeluarkan? Jadi hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Wajib untuk dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya itu adalah ala al-fawr ma'a imkanihi. Jadi secepatnya. Secepatnya ketika sudah mampu. Jadi kapan seseorang itu mampu berzakat, sudah terpenuhi syarat-syaratnya, nisabnya ada, haulnya juga udah penuh, maka dan ketika dikeluarkan dia mampu, maka langsung dikeluarkan, jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Wa yukhriju waliyun saghirin wa majnunin anhuma. Dan yang zakat itu kemarin kita udah bahas bahwa syarat zakat itu adalah ya tentunya muslim dan terpenuhi syarat-syaratnya yang lain seperti nisabnya, haulnya. Jadi dalam wajibnya berzakat itu hubungannya itu sama harta atau kepemilikan. Ya kan, kepemilikan misalnya binatang ternak atau yang semisal. Jadi dia enggak ada sangkut pautnya sama orang. Dalam artian kalau misalnya orangnya masih anak kecil atau bahkan orang gila, selama anak kecil ataupun orang gila itu punya sesuatu yang memang kena zakat, maka dia kena zakat. Jadi kalau misalnya anak kecil dapat warisan, banyak warisannya, maka tentunya warisan tersebut kena zakat. Warisan tersebut kena zakat. Nah kalau sudah terpenuhi haulnya, maka wali si anak kecil itu itulah yang mengeluarkan zakatnya. Ya, karena kalau anak kecil disuruh ngeluarin zakat, ya nggak bisa gitu kan. Ngambil duitnya, mungkin atau misalnya disimpan di rekening, nah itu akan susah. Sehingga yang wajib untuk mengeluarkannya bagi kalau misalnya anak kecil ataupun bagi orang yang mohon maaf gila, maka itu adalah walinya. Orang yang biasa ngurusin dia. Maka dialah yang mengeluarkan zakat dari si anak tersebut atau si orang-orang gila tersebut. Wa syuritu lahu niyyah, dan harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Dalam artian ini zakat apa nih? Zakat fitr, zakat fitrah atau zakat mal? Zakat fitrah, zakat mal atau cuma sedekah, cuma sekedar infak? Nah, dia harus ada niatnya kalau zakat. Jadi enggak bisa udah keluarin aja. Nanti keluarin aja terus tiba-tiba ditanya sama orang, "Antum udah zakat belum?" Aduh, kapan ya? Lupa ana. Kemarin udah ngasih si fulan. Udah deh, itu aja deh yang jadiin zakat. Nah, ini gak boleh. Harus ada niatnya ketika pas dikeluarkan. Jadi, ini saya keluarkan, ya kan, dalam hati ketika mau ngeluarin, oh ini buat zakat mal saya tahun ini. Nah, ini zakat fitrah. Nah, ini memang harus ada niatnya di dalam hati ketika mengeluarkan zakat tersebut. Wa haruma naqluha ila masafati qasrin in wujida ahluha. Nah, sekarang kita mau zakat di mana nih? Mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di haram hukumnya kalau zakat itu di luar kota. Di luar kota. Di luar kotanya dalam artian menempuh jarak safar gitu ya. Misalnya 85 km. Jadi kita tinggal di Bintaro, zakatnya di Bandung. Zakatnya di Bandung. Nah, ini hukumnya haram kalau di luar kota, ketika di dalam kota itu, di tempat kita tinggal, ya kan, dalam kota maksudnya tempat tinggal, ini ada masih ada orang yang bisa menerima zakat. Masih ada orang yang bisa menerima. Habis ya, Bu, spidolnya, Bu. Habis ya, Bu, spidolnya, Bu. Oh. Masih ada orang yang bisa menerima zakat. Bisa menerima zakat. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Bintaro, ya kan, di Bintaro ini kita cari nih, ada nggak ya orang yang masih bisa menerima zakat, berhak menerima zakat? Kalau masih ada, maka nggak boleh zakatnya kita salurkan di luar, gitu. Ya masih ada tetangga kita mungkin, gitu. Ntar kita bahas, mungkin zakat fitrah kali. Zakat fitrah nih. Tapi kalau misalnya zakat, jadi dia memang di tempat duitnya itu berada. Kalau duitnya memang adanya di Bintaro, ya kasih yang seputaran Bintaro. Jangan sampai malah mengalir keluar kota. Jadi haram hukumnya ketika kita mindahin atau menyalurkan zakat di luar kota yang menempuh jarak safar, sedangkan di sekitaran kita itu masih ada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi mainnya dekat-dekat aja, Bu. Wa haruma naqluha ila masafati qasrin in wujida ahluha fa in kana fi baladin wa maluhu fi akhar akhraja zakatal mal fi baladil mal. Jadi kalau misalnya nih ternyata kita lagi pulang kampung. Insyaallah nih. Gitu. Misalnya kita lagi pulang kampung, ya kan, misalnya kita ke Surabaya gitu ya. Surabaya. Sedangkan zakatnya ini, hartanya ini ada di Jakarta. Ya kalau misalnya kita nggak ngomongin uang ya, kalau uang ya bisa di mana aja gitu ya. Ya di Surabaya, kita lagi di Surabaya, ya uang kita ikut di Surabaya juga. Tapi kalau misalnya lagi ngomongin peternakan apa segala macam, ya biasanya kandangnya di mana? Kandangnya di Jakarta gitu kan. Nah, yang kayak begini walaupun kita di Surabaya sedangkan kandangnya ada di Jakarta, maka zakatnya tetap di Jakarta. Kalau zakat mal. Karena zakat mal itu terkait tentang kepemilikan atau harta. Tapi kalau misalnya zakat fitrah, maka di sini kata penulis rahimahullah taala, wa fitratahu wa fitrata lazimatuhu fi baladi nafsihi. Nah, kalau misalnya zakat fitrah kita lagi di Surabaya, maka bayar zakat fitrahnya juga di Surabaya. Gitu. Karena kalau zakat mal itu dia hitungannya itu hartanya di mana? Tapi kalau zakat fitrah itu kan zakat untuk badan kita. Gitu. Enggak ada hubungannya sama harta. Makanya kalau zakat fitrah ya selama kita masih bisa punya ada rumah, bisa makan hari Id, ya keluarin zakat. Kenapa? Karena enggak ada hubungannya sama ini, hubungannya tuh sama badan. Jadi kalau zakat fitrah kita lagi di Surabaya, ya kan lebaran di sono, maka zakat fitrahnya juga di Surabaya. Zakat fitrahnya di Surabaya. Tapi kalau zakat mal sesuai dengan keberadaan hartanya ada di mana. Begitu juga dengan kalau zakat fitrah. Ya zakat fitrah kan biasanya kita bayarin anggota keluarga kita. Ikutin kita lagi berada di mana saat itu. Jadi dia ngikutin badan kita. Kalau badan kita di Surabaya, zakat fitrah di Surabaya. Badan kita ada di Bekasi, Bekasi. Gitu. Di Jakarta, Jakarta. Ambon, Ambon. Begitu. Jadi dia ngikutin badan kita berada di mana, bayar zakat fitrahnya di lokasi tersebut. Wa yajuzu ta'jiluha li haulaini faqat. Dan boleh mempercepat pengeluaran zakat mal itu sebanyak dua haul. Jadi dipercepat, boleh-boleh aja. Kemudian pembahasan berikutnya itu adalah tentang siapa yang berhak untuk menerima zakat. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena kalau misalnya zakat kita salah penyaluran, disalurkan kepada yang gak berhak, maka gak sah zakatnya. Gak sah zakatnya, cuma terhitung sebagai infak biasa saja. Sebagaimana nanti akan diterangkan oleh penulis. Nah, untuk sekarang kata penulis rahimahullah ta'ala, wala tudfa'u illa ila asnafith thamaniyah. Nah, zakat itu dikeluarkan untuk 8 golongan. 8 asnaf. Gitu. Wahum al-fuqara. Yang pertama itu adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Nah, ini udah pernah Anda jelasin nih. Apa bedanya fakir sama miskin? Bedanya adalah persamaannya dulu. Persamaannya, fakir maupun miskin sama-sama hidupnya itu gak cukup. Hartanya tidak cukup. Tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya yang normal. Gitu, hartanya gak cukup. Gak cukupnya sebanyak selama apa? Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kalau misalnya kita mau hitung-hitung, wah kontrakan harganya 3 juta per bulan. 3 juta per bulan kali 12 berarti kontrakan. Dia udah hitung nih. Kontrakan 36 juta per tahun. Kita hitungnya per tahun ya. Fakir miskin itu gak cukup dihitung dari kebutuhannya setahun. Kontrakan 36 juta. Belanja. Belanjanya berapa nih? Ya kan belanja, ini bukan ngomongin hidup mewah ya. Gitu, orang kagak punya pengennya belanjanya yang wah. Jangan begitu dong. Gitu. Kontrakan 36 juta. Belanja nasi, tempe, telur. Ya ayam mungkin ya 3 hari sekali. Daging ya seminggu sekali. Sayur, apa minyak, segala macam. Dia lihat pokoknya belanja 2 juta sebulan. 2 juta sebulan berarti setahun 24 juta. 24 juta. Wah ini yang pokok kan ini kan ya. Kontrakan yang penting ada rumah. Belanja yang penting bisa makan. Baju mah pakai yang kemarin-kemarin gak masalah. Gak masalah, baju kagak update-update gak masalah. Ya kan, kalau anak Citayam sekarang katanya buat ganti baju mulu. Ini kita belanja, ya begitu aja, baju gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau kontrakan, ini penting nih. Kontrakan, tempat kita tinggal. Belanja, kita makan. Nah, jadi dilihat nih kebutuhannya 36 tambah 24. 36 tambah 24 berarti 60 juta per tahun. Supaya bisa 60 juta tahun per tahun terpenuhi, berarti gajinya harus berapa nih? Gajinya harus berapa nih? Gajinya harus 5 juta gitu kan? Gajinya 5 juta. Gajinya 5 juta nih, 5 juta per tahun baru bisa kontrakan sama belanja tercukupi. Ternyata dia kerjanya sebagai buruh pabrik, gajinya UMR. UMR 4,3 juta misalnya. 4,3. Berarti dia terpenuhi enggak untuk secara setahun? Enggak terpenuhi. Nah, kalau udah enggak terpenuhi, maka dia tergolong ya kalau enggak fakir atau miskin. Bedainnya gimana? Kalau misalnya terpenuhinya itu setengah, jadi kan setengah, misalnya tadi 60 juta ya, berarti setengahnya 30 juta. 30 juta, di sini 60 juta, di sini 0, nggak ada penghasilan sama sekali. Gitu. Kalau penghasilan dia dari setengah sampai sini, nah ini miskin. Ini miskin. Penghasilannya, ya kalau 4,3 juta, ya berarti di sini nih dia, jatuhnya miskin. Kalau kurang dari setengah, jatuhnya fakir. Jatuhnya fakir. Nah, ketika kita mau ngasih zakat ke fakir miskin, wajib ditanya. Wajib ditanya. Jangan sampai orang pura-pura miskin kita kasih zakat. Kagak sah zakatnya ntar. Bisa nggak sah. Ya kan, kita tanya, Pak, antum sebenarnya gajinya berapa sih? Kok minta zakat, gajinya berapa? Ya, gaji saya mah 10 juta, Pak. Wah, 10 juta mah jangan ngomong. Gitu, ini mah cukup, bos. Gitu, lifestyle ente kali yang, wah, gitu, udah, nggak usah sok-sokan deh. Kalau 10 juta pakai iPhone ini segala macam, udah. Vivo aja juga bisa, tuh HP anak Vivo, alhamdulillah. Udah berapa tahun tuh? Udah 3 tahun, alhamdulillah. Nggak ganti-ganti, bagus-bagus aja. Nggak ada masalah, beli Vivo. Gitu, nggak usah pakai iPhone segala, apa segala macam, ganti sepatu, ganti ini, mobil, sampai ngutang. Bos, tahu diri aja gitu. Kalau 10 juta, mohon maaf. Gitu, ente ini bukan miskin nih sebenarnya. Bukan miskin, cuman kagak tahu diri ente ini. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngasih ke fakir miskin, kita tanya kebutuhan antum berapa, kebutuhan antum secara normalnya, terus pendapatannya berapa. Kalau memang kurang, ya berarti antum miskin. Kalau memang kurang dari setengahnya, berarti antum fakir, dan kita insya Allah siap untuk menerima zakat. Ya, yang seperti ini ya kita tanya baik-baik ya, jangan sampai ngerendahin orang lain, ah miskin lo, ah yang kayak gini, jangan gitu, orang kan sakit hati nanti. Nah, seperti itu ditanya. Dan ketika kita kasih zakat, kasihnya berapa untuk fakir miskin, maka kasihnya itu adalah sebanyak yang mencukupi dalam satu tahun. Mencukupi setahun. Gitu. Jadi kalau misalnya dia fakir nih, dia fakir, ditanya, kebutuhan antum berapa nih? Ya, setahun 60 juta lah. Setahun 60 juta berarti sebulan 5 juta. Iya, pendapatan antum sekarang pendapatannya cuma 20 juta per tahun. 20 juta per tahun, jadi cuma 1,5 jutaan lah per bulan. Oh ya udah, berarti kalau 20 juta antum butuhnya 60 juta, zakat buat antum itu 40 juta zakatnya. Nah, ini 40 juta nanti dikumpulin. Karena kalau ya kita sih rada susah zakat 40 juta ya. Kumpulin antum berapa nih? 2 juta sini. 2 juta, 1 juta, 500 ribu kumpulin. Baru mana tuh tadi yang si fakir? Kita kasih 40 juta ke orang tersebut supaya apa? Kebutuhan 1 tahunnya dia itu terpenuhi. Jadi fakir miskin harus dipastikan dulu. Setelah dipastikan, ketika mau dikasih, maka kasihlah sejumlah yang bisa memenuhi kebutuhan dia selama 1 tahun. Nah, ini fakir sama miskin. Golongan berikutnya, fakir miskin, wal amiluna alaiha, amil zakat. Amil zakat ini apa sih? Amil zakat ini adalah yang amil zakat gitu. Artinya orang yang mendistribusikan dan ngumpulin zakat. Jadi dia tugasnya ngumpulin. Antum udah zakat belum? Mana nih menurut catatan saya antum belum zakat nih tahun ini, mana? Nih, ambil, taruh di rekening. Mana? Yang antum ini juga belum? Oke, nanti setelah udah terkumpul duitnya, baru dicari orang-orang yang berhak menerima zakat, baru disalurin. Nah, yang kerjaan kayak begini, namanya amil zakat. Nah, amil zakat itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh khalifah. Jadi oleh khalifah. Jadi khalifahnya misalnya kasih tahu gitu, ini untuk amil zakat pemimpinnya si fulan. Antumlah yang berhak untuk ngumpulin zakat dari para kaum muslimin dan berhak untuk mendata. Gitu, berhak untuk mendata, terus setelah dikasih antum ini amilnya, tapi afwan amilnya full antum, tapi anak kagak gaji ya. Jadi udah ditunjuk sama pemerintah tapi enggak digaji. Nah, yang kayak begini berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Jadi kalau sekarang lembaga-lembaga yang ngumpulin zakat gitu, cuma ngumpulin, itu sebenarnya mereka perwakilan aja. Mereka bukan amil. Mereka enggak berhak untuk ngambil duit zakat dari kaum muslimin. Enggak boleh. Karena mereka cuma perwakilan, bukan amil yang ditunjuk oleh khalifah gitu, atau sultan atau rajanya gitu. Jadi mereka enggak boleh. Itu bukan amil. Jadi kalau kita nanti misalnya punya, oh yuk kita ngumpulin zakat, tapi ntar nilep, kita ambil, kemudian bilang, kan kita ambil. Nah, itu nggak terpenuhi. Itu namanya nyuri. Sehingga jangan. Jangan sampai salah. Amil itu adalah yang udah ditetapkan oleh pemerintah, dan si pemerintah atau khalifah itu dia bilang antum enggak aneh gaji. Kalau udah digaji gimana, Ustaz? Kalau digaji udah beres. Udah digaji mau zakat juga. Enak banget, double dong antum. Gitu. Enggak bisa kalau enggak dapat gaji, baru dia misalnya boleh ngambil dari duit zakat tersebut. Nah, kalau amil yang enggak digaji dan boleh ngambil zakat, dia ngambilnya berapa? Maka ngambilnya itu pakai gaji yang sewajarnya. Jadi enggak boleh seenaknya. Anda kan amil. Ngambil seenaknya. Wah, ini enggak boleh gitu. Sistemnya sistem gaji. Sistem gaji. Ya, ini yang kayak begini biasanya kita kasih berapa nih? Oh, antum ya 5 juta. Satu orang 5 juta. Ini yang nyatet, yang keliling buat itu. Oh, yang keliling capek tuh 7 juta deh boleh. Jadi sistemnya sistem gaji. Sistem gaji diambil dari mana? Diambil dari zakat yang terkumpulkan. Seperti itu. Jadi sistemnya sistem gaji, bukan sistem ngambil semaunya. Nah, ini yang ketiga. Yang berhak menerima zakat, yaitu wal amilina 'alaiha. Amil, amil zakat. Kemudian yang berikutnya, itu yang berhak menerima zakat, itu adalah mu'alaf. Ustaz, mu'alaf boleh terima zakat? Boleh. Gak masalah. Nah, mu'alaf. Mu'alaf. Ini boleh menerima zakat. Sekarang kita harus tahu, mu'alaf yang boleh menerima zakat itu mu'alaf yang kayak bagaimana sih? Apa iya semua mu'alaf boleh langsung berhak menerima zakat? Sekarang ini di Jakarta banyak nih bule-bule. Waktu di Asof aja berapa bule tuh masuk Islam. Ya bu, ya kan? Bule tuh. Yup. Ada mobil, ada rumah, orang kaya gitu. Mu'alaf terus mau zakat juga. Enak aja. Gak bisa gitu. Jadi mu'alaf yang berhak menerima zakat ini kaitannya sama dakwah. Dakwah. Contohnya misalnya ada mu'alaf yang pengikutnya banyak. Mu'alaf pengikutnya banyak. Misalnya kita ke Papua, ada kepala sukunya nih. Ini kita yakin nih, kita sebagai da'i, ini kepala suku nih. Kalau kepala suku masuk Islam, semua sukunya masuk Islam. Semua sukunya masuk Islam. Nah, kepala suku kayak begini berhak untuk menerima zakat. Walaupun dia udah kaya. Gak masalah. Gak masalah. Kenapa? Karena memang kita kasih zakat kepada dia untuk apa? Untuk dakwah. Dan untuk dakwahnya bukan cuma untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang. Sehingga kalau nanti dia masuk Islam, harapannya itu adalah orang-orang yang di bawahnya itu juga bisa masuk Islam. Sehingga mu'alaf di sini itu adalah orang yang berpengaruh. Orang berpengaruh gitu, punya banyak pengikut. Dan dia itu yang Islam, masih ragu tentang Islam, udah mau masuk sih, cuma aduh aneh masih ragu nih. Aduh, ana masih ragu nih. Udah datang kepala dai-nya kasih. Pak, kepala suku. Nih. Biar enggak ragu lagi, ini adalah sekumpulan dari kita-kita yang enggak usah bilang duit zakat gitu ya. Bilang aja ini pemberian dari kita. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat suku-suku Bapak gitu. Mungkin untuk buat pembangunan saluran air, bangun sumur, kita kasih. Kita kasih. Dengan demikian mudah-mudahan dia yang tadinya ragu-ragu terus masuk Islam. Atau emang ternyata dia udah masuk Islam beneran. Udah masuk Islam beneran, ya selama dia berpengaruh dan punya pengaruh ke pengikut-pengikutnya, dia udah masuk Islam, kita juga kasih duit zakat kepada mu'alaf tersebut. Nah, jadi ini mu'alaf yang berhak untuk menerima zakat. Jadi gak semua mu'alaf ya, itu berhak menerima zakat, tapi mu'alaf tertentu saja. Nah, ini salah satunya. Ada juga di antara yang lain, itu adalah tentu saja. Nah, ini salah satunya. Ada juga di antara yang lain, itu adalah ketika misalnya ada orang yang, karena kita harus tahu nih, mu'alaf. Mu'alaf itu artinya apa sih? Hah? Mu'alaf itu, ya kalau dalam bahasa Arabnya, mu'allafatu qulubihim. Artinya orang yang mau dilembutkan hatinya. Itu mu'alaf. Jadi orang mau dilembutkan hatinya gimana? Yang tadinya ragu-ragu supaya lembut dan bisa menerima Islam, kita kasih hadiah, kita kasih pemberian. Nah itu artinya mu'alaf. Dan ketika dia baru masuk Islam, biar lembut dan makin semangat dengan Islamnya, nah, makanya namanya mu'alaf. Gitu. Jadi bukan mu'alaf itu gak ada hubungannya sama orang baru masuk Islam. Cuma ya terminologinya dipakainya itu adalah orang yang hendak masuk Islam masih ragu atau dia juga baru masuk Islam. Tapi dari secara bahasa artinya adalah orang yang perlu dilembutkan hatinya. Nah kadang ada orang yang misalnya orang zalim gitu ya. Ini orang zalim banget. Orang zalim banget. Ini orang gimana nih caranya? Kita takut sama dia. Aduh ini orang nih jahat banget sama orang Islam. Gimana ya supaya dia baik sama orang Islam? Ya udah kita kasih pemberian. Kita kasih pemberian supaya yang tadi hatinya itu zalim jadi lembut. Ah ini pun boleh dikasih uang zakat. Ini udah keberapa nih? Keempat ya. Amil udah, mu'alaf udah, wafir rikob. Apa nih, Bu? Wafir rikob ya berarti yang masalah perbudakan ya. Oke. Terus yang berikutnya itu adalah wal gharimun. Wal gharimun ini adalah orang yang punya utang. Gharim ini adalah orang yang punya hutang. Nah, orang yang punya hutang seperti apa yang boleh menerima zakat? Nah, sebenarnya gharim yang atau orang yang punya utang yang bisa menerima zakat itu adalah balik lagi ke masalah fakir atau miskin. Fakir atau miskin. Ya kayak sekarang misalnya orang-orang kaya kan banyak tuh utangnya. Ya kan kayak siapa? Kayak Bakri gitu kan, banyak kan utangnya. Apa iya dia kita kasih zakat? Gitu. Rumahnya gedong. Gitu. Yang kayak begini enggak bisa. Gitu. Artinya gharim orang utang yang berhak untuk menerima zakat itu adalah orang yang punya hutang bersamaan dengan hutang tersebut dia itu fakir atau miskin. Sehingga karena dia fakir atau miskin, utangnya kagak bisa kebayar. Punya utang 50 juta, misal. Punya utang 50 juta, tapi gaji sebulan misalnya 6 juta. Kapan bayarnya nih, Bu? Gaji sebulan 6 juta. Gitu. Bayar kontrakan misalnya yang udah kecil banget dah, 2 juta deh. 2 juta. Anak 3. Belum SPP, belum makan. Wah, udah habis duluan. Udah habis duluan lah bayar 50 juta gimana caranya? Mau nabung 100 ribu juga per bulan berarti 50 bulan. 50 bulan dicicil ya Allah lama banget gitu. Kalau 100 ribunya enggak kepake. Kalau tiba-tiba misalnya udah kekumpul 20 juta nih, udah siap nih. Ternyata anak lagi mau masuk sekolah, harus bayar sekolah, habis lagi. Ludes sudah. Maka yang kayak begini yang utangnya kayaknya kagak bisa kebayar nih. Gak bisa kebayar, nah inilah orang yang punya utang yang bisa kita kasih zakat. Kasih zakatnya berapa nih? Kasih zakatnya ya sebanyak utangnya. Gitu. Jadi kasih zakatnya sebanyak hutangnya, jangan dilebihin. Yang berikutnya, yang berhak untuk menerima zakat itu adalah wafi sabilillah yaitu para mujahidin gitu ya, mujahidin ya, kalau zaman dulu zaman jihad ya ada orang yang ditunjuk emang untuk berjihad fisabilillah, kamu ya jaga tolong perbatasan negeri. Jangan sampai ntar ada begini dan demikian. Nah, Orang yang ditunjuk untuk berjihad fi sabilillah berhak untuk menerima zakat. Jadi orang yang untuk berjihad fi sabilillah berhak menerima zakat walaupun dia orang kaya. Walaupun dia orang kaya berhak untuk dapat zakat sebagai tanda jasanya dia. Sebagai tanda jasanya dia karena sudah mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga orang yang bilang, "Wah, kalau yang fisabilillah kan bukan cuma jihad. Umroh juga fisabilillah. Ya kan, haji juga fisabilillah." Nah, ini ya benar gitu. Karena hadisnya begitu, umroh fisabilillah, haji fisabilillah. Jadi orang yang pengen umroh atau pengen haji, nah ini juga boleh kita kasih zakatnya ke mereka. Nah, terakhir yang berhak menerima zakat itu adalah wabnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang musafir. Musafir. Bisa pergi, kagak bisa pulang. Perginya kuat gitu. Modalnya alhamdulillah sampai. Pas mau pulang kagak cukup duitnya. Ya Allah, tiket pulang mahal, malah sekarang begini luntang-luntung di negeri orang. Nah, yang seperti ini masuknya Ibnu Sabil, gak bisa pulang karena emang hidupnya udah susah di negeri orang, maka dia berhak menerima zakat sebesar apa? Ya sebesar yang penting lo bisa pulang dah. Yang penting bisa pulang, ya udah kita kasih. Tentunya musafirnya ini, safarnya itu jangan safar haram. Jadi kalau misalnya dia safar untuk main judi gitu, jangan kasih zakat sama dia. Ntar duit zakat kita dijudiin lagi sama dia. Gitu, enggak boleh. Gitu. Jadi safarnya itu harus safar yang memang diperbolehkan oleh syariat, yang hukumnya mubah. Nah, dia kalau misalnya luntang-luntung, yuk kita bantu supaya dia bisa pulang ke rumahnya dengan duit zakat dari kaum muslimin. Nah, ini 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Sedikit lagi, kata penulis rahimahullah ta'ala, وَيَجُوزُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْ سِنْفٍ وَالْأَفْضَلُ تَأْمِيمُهُمْ وَتَسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ. Nah, kalau misalnya ada 8, maka yang paling afdol itu adalah kita bagi rata. Yang fakir dapat, miskin dapat, fisabilillah dapat, gharim dapat, ibnu sabil dapat. Nah, ini paling afdol. Tapi kalau cuma mau ngasih satu doang, itu pun gak masalah. Ah udah deh, kita kasih ke fakir aja deh. Yang miskin kalau bisa, jangan dulu deh, fakir dulu prioritas nomor satu. Kenapa? Karena dia paling susah. Fakir dulu. Kita cuma mau ngasih zakat kepada orang-orang fakir. Maka yang seperti ini pun gak masalah. Walaupun kalau misalnya duit zakatnya banyak, ya kita bagi rata ke 8 golongan ini. Watusannu ila man la talzamuhu ma'unatuhu min aqaribihi. Nah, lebih disarankan, ya kan, dari 8 golongan ini, itu dilihat ke keluarga dekat dulu. Ke keluarga dekat tapi yang bukan nerima nafkah dari kita ya. Gitu. Misalnya keponakan. Kita lihat keponakan, ya Allah, keponakannya susah. Jangan-jangan dia fakir. Nah, ini lebih disarankan ke kerabat. Disalurkan kepada kerabat daripada ke orang yang kita enggak kenal sama sekali. Jadi hukumnya itu ditekankan untuk memberi zakat kepada orang yang dikenal dari sanak famili, tapi memang bukan sanak famili langsung. Wala tudfa'u li bani Hasyimin wa mawalihim. Dan yang enggak boleh menerima zakat itu adalah Bani Hasyim. Ini kalau Bani Hasyim ini enggak boleh nerima zakat. Bani Hasyim nih misalnya, ya kalau yang sekarang tuh Habib-Habib keturunan Ali bin Abi Thalib sama Fatimah, nah itu Bani Hasyim tuh. Enggak boleh nerima zakat. Enggak boleh kita kasih zakat kepada mereka dan juga kepada maulanya. Maula itu adalah yang dulu budaknya Bani Hasyim kemudian dibebaskan, maka yang seperti ini juga tidak boleh menerima. Abdin wa kafirin. gitu. Dan juga gitu. Dan juga enggak boleh menerima zakat itu adalah keluarga asli. Keluarga asli. Keluarga asli enggak boleh nih. Gitu. Kenapa keluarga asli enggak boleh? Ya karena kalau keluarga asli hukumnya bukan dikasih zakat, tetapi dikasih nafkah. Dikasih nafkah, tanggung jawab. Lah ente gaji segitu ada nafkahnya tuh. Nafkah buat anak, buat istri. Kalau emang ternyata kita juga nanggung bapak ibu kita, nah, yang wajib itu adalah nafkah untuk keluarga, keluarga asli, keluarga langsung. Keluarga langsung. Kita wajib untuk ngasih nafkah. Jadi bukan wajib ngasih zakat, enggak. Wajibnya itu adalah ngasih zakat sehingga keluarga asli enggak boleh menerima zakat. Kemudian juga enggak boleh menerima zakat si budak, menerima langsung gitu ya. Karena budak itu kan enggak bisa punya harta. Hartanya itu adalah harta tuannya. Gitu. Harta tuannya. Jadi enggak boleh menerima zakat. Ya kalau misalnya mau ngasih tuannya supaya tuannya itu bisa ngebebasin budaknya, ah ini boleh. Gitu. Tapi kalau si budaknya langsung, maka ini enggak boleh menerima zakat. Dan juga orang kafir. Orang kafir enggak boleh menerima zakat. Kecuali kalau tadi masuk di mu'alaf. Kepala suku yang punya pengaruh kuat, sehingga kalau misalnya kita kasih sesuatu, nanti pengikut-pengikutnya juga pada masuk Islam, ah ini boleh menerima zakat. Fa in dafa'aha liman dhannahu ahlan falam yakun au bil aqs lam tujzihu. Nah, kalau misalnya kita salah ngasih. Ya kan? Kayaknya si fulan nih. Si fulan nih kayaknya ini nih. Kayaknya fisabilillah nih. Ini kayaknya Ibnu Sabil nih, kayaknya dia bukan orang sini. Jangan-jangan dia udah luntang-luntung di sini, udah kasih zakat deh. Nah, jadi kita ngiranya dia orang yang berhak menerima zakat, padahal dia bukan, maka zakatnya enggak sah. Zakatnya enggak sah. Atau kebalikannya. Kebalikannya, orang yang enggak berhak menerima zakat, ya udah enggak usah deh, itu aja tadi. Jadi kalau misalnya kita udah salah ngira, maka enggak berhak untuk menerima zakatnya, berarti enggak sah. Kecuali, nah, ada satu nih. Ada satu keadaan, yaitu orang yang illa li ghaniyyin dhannahu faqiran. Ada orang kaya ternyata hidupnya sederhana gitu. Padahal kaya. Orang kaya hidupnya sederhana. Enggak punya mobil. Ya kan, tampangnya lusuh, tapi tanahnya di mana-mana gitu kan. Orang ngelihatnya, aduh kayaknya nih orang susah nih. Ah udah deh, kasih zakat aja ke dia. Kasih zakat ke dia, padahal dia orang kaya, maka yang seperti ini zakatnya sah. Zakatnya sah. Karena orang, sebenarnya karena kan orang fakir atau miskin kan rada susah gitu dinilainya, Bu. Rada susah dinilainya, makanya wajib ditanya. Ditanya, antum ini sebenarnya susah beneran apa kagak sih? Gitu. Iya, ditanya. Afwan, apakah antum berkecukupan apa enggak? Ya itu tuh tugasnya si Amil lah, atau perwakilan kita. Gitu. Tanya, jangan sampai salah. Tetapi kalau ternyata salah ngira, ya kan, kita ngiranya dia itu orang fakir, padahal dia bukan fakir, zakatnya sah. Zakatnya sah. Hanya saja dia kan pas nerima duit nih. Dia nerima duit, Pak, maaf nih, duit apa, Pak? Duit zakat. Kalau dia bukan fakir miskin, dia balikin. Enggak boleh dia nerima. Afwan, Pak, emang tampang aneh susah, tapi duit aneh banyak. Nih, ambil lagi. Ah, yang kayak begini jangan diambil duitnya. Gitu. Diambil duitnya enggak boleh. Enggak boleh. Dia asetnya banyak dikasih duit. Ah, mumpung dah. Yang kayak gini enggak boleh. Nggak boleh. Jadi dia harus wajib ngebalikin atau mengembalikan uang sedekah zakat tersebut gitu. Jadi ini merupakan tentang fikih penyaluran zakat ya. Udah adzan isya, kita cukupkan insyaallah ya. Hadza wallahu a'lam bisawab. Apabila ada yang ingin tanyakan silakan tafadhol.